Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dimudahkan kembali untuk bisa duduk di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan soleh, yang memberatkan timbangan di hari akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali pada kitab Manhajus Salikin wa Tahdhihu Fiqh Fiddin dalam pembahasan Al-Aniyah, di mana telah lewat bahwasannya kenapa para ulama mereka membahas pembahasan Aniyah dalam kitab Taharah setelah pembahasan air. Dikarenakan yang namanya air merupakan madah, benda yang sifatnya tidak menetap, sehingga di sana butuh adanya wadah, sehingga dibahaslah tentang pembahasan Aniyah, di mana wadah tersebut kadangkala najis, kadangkala tidak. Maka dibahas tentang hukumnya, di mana asal, hukum asal seluruh Aniyah adalah toharoh dan ibahah, suci dan dibolehkan. Tidaklah keluar dari asal ini, atau mana dalilnya ya Indak ya Adib? Indak, dalilnya mana? Aniyah, apa hukum asalnya? Hah? Boleh. Mubah ya boleh dan suci. Nah, dalilnya apa? Hah? Indak ya Adib, mana Adib Rembang? Aina Adib? Mana Adib? Ah, Indak ya Adib. Apa dalilnya? Ada Adib yang ketiga yang lain? Hah? Ada enggak? Adib yang lain? Cuma dua. Hah? Ada yang lainnya? Tidak ada. Cuma dua. Tayyib, barakallahu fiik. Indak ya Iman. Apa dalilnya Iman? Hah? Kemarin sudah belum? Ndak ya Nabhan? Hah? Wallahu alam. Kemarin jatahnya siapa? Kelas berapa kemarin? Hah? Dijanjikannya sekarang apa? Jatahnya siapa? Kemarin TM, TL sudah, TL sudah, TM kelas 3 sudah, yang kelas 2 belum. Hah? Sudah. Yang belum apa? Hah? TMA. TMA belum. Tayyib, pindah TMA. Coba, mana Amrin? Aina Amrin? Indak ya Amrin, dalilnya mana? Wallahu a'lam. Amrin TMA 1. Siapa lagi yang TMA 1? Ndak ya Mikdam? Barakallahu fikum. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Menunjukkan adalah ibahah, segala sesuatu dibolehkan oleh Allah Ta'ala kecuali yang datang padanya dalil. Maka aniyah yang dilarang, aniyah yang bagaimana indak ya, siapa tema satu? Itu sebelah antum tema satu. Siapa yang gemuk? Habib. Tema berapa? Hah? TL2. Yang TMA, siapa TMA? Nah, coba angkat jari yang tema satu, angkat jari semuanya. 1, 2, 3, 4. Ah, toyib. Belakang siapa belakang? Ada ya belakang tema satu, enggak ada. Toyib indah ya, indak ya, Hafid. Yang diharamkan mana? Yaitu wadah yang terbuat dari emas atau perak, ada unsur padanya emas dan perak. Barakallahu fikum. Asantum. Dalilnya apa ya Fiko? Naam. Fainalahum fid dunya. Barakallahu fikum. Asanta. Barakallahu fik. Itu dalil yang menerangkan. Sekarang pembahasan terlewatkan dalam kitab ini tentang aniyatul kufar, tentang bejana wadah yang dimiliki orang kafir. Apa hukumnya? Maklum bahwasanya orang kafir tidaklah mengenal toharoh, hal yang suci bagi mereka. Nam, hal yang najis mereka halalkan, seperti ataupun yang haram mereka halalkan, seperti daging babi, seperti anjing yang ada air liurnya dan sebagainya, bagi mereka tidak najis. Nah, lah ini bagaimana aniyatul kufar yang mungkin telah dipakai untuk memungkinkan ini. Bagaimana hukumnya? Maka diterangkan para ulama bahwasanya al aslu fi aniyatil kufar adalah al hil wat taharah. Asal pada aniyah, bejana-bejana orang kafir itu adalah halal dipakai dan suci. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau yakin diketahui ada najisnya. Kecuali yakin diketahui ada najisnya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Ba'da ghusliha. Naam. Maka sesungguhnya la yajuz, tidak boleh isti'maluha, memakainya, menggunakannya. Illa ba'da ghusliha, kecuali setelah dicuci. Naam. Kecuali setelah dicuci. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'labah Al-Khushani. Abi Sa'labah Al-Khushani. Siapa namanya Abu Sa'labah Al-Khushani? Hah? Indak ya, TM1 sisanya siapa? Khalid TM1. Hah? TL2. Yang TM1 siapa lagi Hafid? Tayyib. Mana Tayyib? Aina Tayyib? Indak Tayyib Abu Sa'labah Al-Khushani, siapa namanya? Wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Indak ya Ihsan. Ihsan TM1. Siapa TM1, siapa lagi? Hah? Nurozako, mana? Indak ya. Hah? Wallahu a'lam. Siapa lagi TM1? Berapa orang? Hah? Abdullah siapa? Abdullah Gunung Karang, mana? Indak ya Abdullah. Wallahu a'lam. Hah? Siapa lagi Abdullah temannya antum yang tem satu? Siddiq siapa? Siddiq Imron. Hah? Siddiq Kebumen. Mana? Ami Siddiq. Hendak ya Ami Siddiq? Hah? Wallahu a'lam. Allahul musta'an. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu indakum? Masmu Abi Sa'labah Al-Khushani. Hah? Jursum Ibn? Abi Sa'labah Jursum Ibn Nashir. Allah Ustaz. Dari mana antum tahu anna laka hadha? Hmm? Baru emir anna laka hadha dari mana? Dibisiki? Tidak ya. Kalau dibisiki dalam majelis ahlul hadis, dibisiki seperti namanya mutalakon. Nanti riwayatnya dhaif. Nah, kalau menerima ini mutalakon namanya orangnya, senang menerima bisikan. Nah, itu nanti hadisnya dhaif. Nah, jadi orang belajar harus gentleman, jujur. Saya ya saya. Bisa enggak bisa saya. Nah, demikian ya. Bisa enggak bisa ya saya. Nah, ini orang belajar demikian. Dengar orang lain mutalakon, walaupun benar dhaif nanti. Nah, riwayatnya dhaif. Nah, namun dhaifnya ini munjabir. Nah, dhaif bisa dikuatkan dengan yang lain. Cuma dhaifnya dhaif. Jadi nanti kalau dibuka dalam kitab-kitab Rijal, kana yakbalu talqin, kedemikian. Julukannya mutalakon. Oh, orangnya mutalakon, menerima bisikan, gampang diwarai wong. Ya sudah, ini namanya dhaif. Nah, nanti singkat apa nama dhaif orangnya. Nah, demikian. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Naam. Jursum Ibn Nasir. Berdasarkan hadis Abi Sa'labah Al-Khushani, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin." Kami bi ardi qaumi ahli kitab. Kami berada di buminya ahlul kitab, yakni kaum dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir. Afanakulu fi aniyatihim, apakah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Nah, bejana-bejana mereka, boleh kita makan dengannya atau tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la takulu fiha, jangan kau makan menggunakan bejana tersebut. Illa an tajidu ghairaha, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau engkau tidak mendapatkan selainnya. Naam. Faghsiluha, maka cucilah. Summa kulu fiha, kemudian makanlah dengannya. Naam. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barakallahu fikum memakan menggunakan aniyah orang kufar, orang-orang kafir. Namun beliau menyatakan bolehnya memakan kalau engkau mencucinya, boleh makan dengannya kalau engkau mencucinya. Sehingga dari sini mahmul kata para ulama, kalau diketahui ada najisnya. Naam. Diketahui ada najisnya. Amma idza lam yu'lam, hadis tadi muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 5487 atau 5478, dan Imam Muslim mengeluarkan nomor hadis 1930. Amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bimubasyaratin najasah. Adapun kalau tidak diketahui ada najisnya dalam bentuk keadaan orang ahlul kitab tersebut, orang kafir tersebut tidaklah dikenal sebagai orang yang berinteraksi dengan najis. Nah, orangnya bersian, orangnya tidak mau makan daging babi, anjing, makanya yang sehat. Nah, diketahui demikian orangnya, maka bagaimana? Fa innahu yajuzu isti'maluha, tidak diketahui ada najisnya, maka boleh untuk menggunakannya. Kenapa demikian? Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu min mazadati imra'atin musyrikah. Dikarenakan telah tetap datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, na'am, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akhadul ma, mereka menggunakan air, mengambil air lil wudu, untuk wudu, mim mazadati imra'atin musyrikah, dari bejana semacam gentongnya wanita musyrikah. Wanita musyrikah, perempuan musyrikah, namanya musyrikah ya tidak tahu najis, bahkan mereka najis maknawi. Nah, ini Nabi menggunakan air yang ada di gentongnya untuk wudu, menunjukkan ini adalah tetap suci. Nah, wali annallaha subhanahu wa ta'ala qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Sisi yang lainnya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi kita makanan ahlul kitab sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma uhilla lakum. Naam, pada hari ini kami halalkan bagi kalian, naam, makanan-makanan mereka. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan kadangkala mereka menyuguhkan kepada kita pada wadah-wadah mereka. Kama da'a ghulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubsi sya'irin. Naam, sebagaimana pernah ada di sana anak seorang Yahud, anak kecil Yahudi itu mengundang Nabi untuk makan roti yang terbuat dari sya'ir. Naam, maka fa'akala minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Menunjukkan di sini wadahnya berarti suci, kecuali kalau diketahui ada najisnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan yang terlewat dalam kitab ini. Dan ditambahkan pembahasan terakhir yang terlewat pula dalam kitab ini, yakni seandainya kita mendapatkan adanya bejana yang terbuat dari kulit. Naam, terbuat dari kulit. Maka bagaimana? Yakni kita cara mensucikannya. Kulit apa itu? Kulit yang diharamkan atau najis, kulit bangkai binatang. Kulit bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah mamatat min ghairi zukatin syar'iyatin. Definisi bangkai, binatang yang mati yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Naam, yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Di mana penyembelihan secara syariat ada tiga. An-nahar, dengan cara nahar. Ini pada unta. Berdiri, kemudian ditusuk dengan niat menyembelih karena Allah, bismillah. Yang kedua, dengan cara dzabah, disembelih, dibaringkan, kemudian pada hulqumnya dipotong tiga, yakni wujadain, dua orat, yang di leher, kemudian almari, rongga napas, dan juga barakallahu fikum, kerongkongan, rongga makanan. Ini terpotong, nah, terutama wujadain, dua uratnya. Itu dzabah. Ini pada keumuman. Dan yang ketiga, dengan cara jurh, dengan cara dilukai. Tembak, bismillah, nah, luka, mati. Nah, atau dengan cara binatang berontak, lari. Bagaimana ini? Sudah dia tebas dengan alat tajam dengan niatan menyembelih, mana yang luka, hingga akhirnya mati. Nah, maka ini pun dibolehkan. Nah, pada binatang yang tidak mungkin dipegang. Laini selain daripada itu, maka dia itu dihukumi bangkai. Maka kulit bangkai binatang atau barakallahu fikum ini adalah najis. Di mana orang Arab dulu kalau nguliti binatang, kemudian nanti dicap, dibiarkan kering, cap, akhirnya jadi wadah air. Nah, bikin mal, nah nanti jadi wadah air. Nah, jadi kentong dari kulit, nah terusnya. Nah ini. La barakallahu fikum. Kalau di Mekah, di sana ada Museum Mekah. Masih terlihat kentong-kentong mereka yang dari kulit. Nah, nah itu ada di sana demikian. Nah, ini barakallahu fikum. Bismillah. Kadangkala yang dari bangkai, bagaimana memanfaatkan kulitnya? Nah, maka barakallahu fikum. Nah, sekarang pembahasannya. Jildul maitah, kulit bangkai binatang, idza dubigha, kalau sudah disamak. Jadi caranya disamak. Jaza isti'maluhu, maka boleh untuk digunakan. Naam, boleh untuk digunakan kulitnya. Dipakai untuk wadah air, nah dipakai untuk membikin jaket ataupun alas tempat tidur, naam, atau alas duduk boleh. Naam. Kalau sudah disamak. Naam. Berdasarkan hadis ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihab, maka ihab, apa itu ihab? Yakni asyaham wazait, yakni lendir-lendir yang ada pada kulit, nam, dan minyak yang ada, nam, ini namanya ihab, namun diberikannya pada bangkai, karena bangkai itu najis. Idza dubigha, yang didobak, yang ditibak, yakni disamak, faqad tahura, maka telah suci. Bagaimana cara menyamaknya? Yaitu dibubuhkan padanya garam dan kapur untuk melemaskan, kemudian dibiarkan, dipanaskan supaya ngalir. Nah ini sudah. Kalau sudah disamak seperti ini, kemudian dibersihkan, dicuci, itu sudah suci. Nah, ini wallahu a'lamu bishawab. Ini kalau bangkai binatang. Lah kalau sembelihan korban, najis apa suci? Hah? Hendak ya Haris, mana Haris Banjar? Hendak Haris. Hah? Suci. Ya. Kenapa sucinya? Barakallahu fik, karena disembelih dengan cara syar'i. Jadi bukan bangkai. Naam. Jadi bukan bangkai. Naam. Ini barakallahu fikum, berarti bukan bangkai. Oh, langsung. Ya, langsung bisa digunakan. Naam barakallahu fikum. Ini selesai dari perkara yang terkait. Naam. Maka di sini kesimpulan anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil laham fa inna jildahu yutahhar bid-dibagh wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil laham fa inna jildahu la yutahhar bid-dibagh. Ini kaidah disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar. Seluruh binatang yang mati menjadi bangkai, yang mana binatang tersebut dari jenis binatang yang halal dagingnya, jenisnya, nah, yang halal dagingnya, kerbau, sapi, kambing, kuda, nah, unta, idza fa inna jildahu, namun jadi bangkai matinya, maka sesungguhnya kulitnya yutohar bidibak, itu bisa disucikan dengan cara disamak. Namun wa kullu hayawanin, semua hewan yang mati menjadi bangkai, walaysa min makulil laham, dari jenis yang tidak boleh dimakan dagingnya, harimau, naam, ular, apalagi, naam, yang lainnya yang tidak boleh, himar ahliyah, naam, ataupun yang lainnya, maka fa inna jildahu la yutahhar bidibaq, maka sesungguhnya kulitnya tidak bisa disucikan walaupun dengan disamak. Naam. Karena bukan dari jenis yang boleh dimakan dagingnya. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kelengkapan daripada melengkapi apa yang belum dibahas dalam kitab Barakallahu fikum Manhajus Salikin ini terkait dengan Babul Aniyah. Maka kita akan masuk di malam hari ini pada bab yang baru. Qala rahimahullah, Babul Istinja'i wa Adabi Qada'il Hajah. Bab tentang istinja dan adab qada'il hajah. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ditetapkan bab ini dalam kitab ut-taharah ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam dan keindahan Islam serta sucinya Islam ini. Islam agama yang indah, Islam agama yang mudah, Islam agama yang mengajarkan dan mengajak pada kesucian. Naam. Sampai pun perkara yang dianggap sepele ternyata diajarkan padanya adab-adab. Maka barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan juga dari sisi yang lainnya adalah barakallahu fikum kesempurnaan Islam. Diterangkan Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, anna dinana kamilun mutakamil. Sesungguhnya agama kita sempurna dan menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan pembahasannya dalam agama ini dari perkara-perkara yang dibutuhkan manusia baik dalam perkara agama ataupun dunia mereka. Tidak ada di sana hal yang dibutuhkan illa bayyanahu, kecuali pasti dijelaskan oleh syariat. Wa min dalika, diantaranya adab qada'il hajah, adab mengenai membuang hajah. Padahal membuang kotoran kok sampai dibahas. Naam. Maka di sana adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tatkala datang ke Romawi, ditanya oleh orang kafir, hal 'allamaka nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai pun perkara khira'ah, buang haja yang sepele dan kotor? Naam. Ini maka dijawab oleh Salman, "Na'am, 'allamana kulla syai'." Telah mengajarkan kepada kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu hatal khiroah, sampai pun perkara yang disepelekan manusia. Artinya di sini satu menunjukkan itu adalah kesempurnaan Islam, tidak meninggalkan suatu perkara yang dilakukan atau dibutuhkan manusia kecuali terbahas dalam agama ini. Yang kedua adalah di dalamnya berarti kita jangan menggampang-gampangkan urusan agama. Karena ternyata tidaklah ada sampai perkara yang sepele sekalipun dianggap remeh oleh manusia, ternyata din ini telah mengajarkan ilmunya. Disinilah bedanya seorang alim dan bukan. Orang alim, sampai-sampai kata Imam Ahmad, lau tastatik alla tahukka ra'sak illa bil ilmi falyaf'al, illa bidalil falyaf'al. Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Artinya cari ilmu, jangan meremehkan ilmu. Naam. Sempurnanya Islam. Naam barakallahu fikum. Sehingga dari sini jangan sampai kita berpikir belajar sing penting wis ngerti tauhid, sing penting sudahlah cukup. Tidak. Nah, namun sampai perkara qada'il hajah pun yang remeh sepele dibahas. Dan ternyata di sana ada sebuah bahaya. Dikala seorang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa kubur dengan sebab tidak memenuhi adab qada'il hajah. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Beliau menyatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua pekuburan, dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Maka beliau mengatakan sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Sungguh sedang disiksa. Dari mana beliau tahu? Dari wahyu. Allah berikan wahyu kepadanya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diazab, disiksa kubur dengan sebab dosa besar. Dalam riwayat bal huwa kabir, bahkan itu dosa besar. Nah, karena dosa kecil kalau diremehkan bertumpuk-tumpuk jadi besar. Nah, maka beliau mengatakan amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya. Wa kana la yastatiru minal baul, wa fi riwayatin la yastanji minal baul. Dahulu tidak membuat penutup aurat ketika kencing. Dalam riwayat tidak istinja setelah kencing. Nah, lihatlah sepele, ternyata menjadikan sebab azab kubur. Na'udzubillah. Wa amal akharu, adapun yang kedua. Wa kana yamshi bin namimah, dia di dunia ini berjalan dengan namimah, dengan mengadu domba. Ini bahaya. Cerita kesini kejelekan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Cerita kesini kejelekan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak ada yang penting baginya kecuali mencari aib, membicarakan aib. Nanti mengadu domba. Naklul kalam lil ghair liqasdil ifsad, menukilkan ucapan kepada orang lain tujuan merusak. Zatil bain, hubungan dua orang. Nah, tadi antum cerita kesini, wah fulan begini begini. Bahaya orang seperti ini, berteman dengan orang seperti ini tidak selamat. Nah, berteman dengan orang seperti ini yang akan diceritakan aib daripada kita. Nah, na'udzubillah. Namam, orang yang senang mengadu domba, ternyata diazab walaupun dia muwahhid sekalipun. Nah, dengan sebab tadi azab kubur. Nah, lihatlah. Yang penting saya bertauhid. Yang penting saya, nah. Jawabannya, perkara tauhid harus dia dahulukan untuk dipelajari. Jangan disepelekan. Setelah antum tahu tauhid, tahu sunnah, jangan sepelekan perkara-perkara yang lainnya. Adab penting, nam. Perkara nam kayak di sini, ini bab adab qada'il hajah. Bagaimana di sini sampai ketika dia menyepelekan ternyata menjadi barakallahu fikum azab kubur. Adab bergaul demikian. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai antum terutama yang sering mukhalathah, hidup bersama-sama. Antum di pondok, kalau ke orang lain cerita isinya menceritakan jeleknya temannya. Cerita menjelekkan jeleknya ustad-ustadnya. Istrinya menjelekkan jeleknya ami-aminya. Seterusnya, seterusnya. Nah, ini enggak baik. Penyakit. Nah, penyakit. Bagaimana kalau jelek? Kalau mampu, nasihati orang yang jelek tersebut dengan cara hikmah. Kalau tidak mampu, tidaklah menceritakannya kecuali kepada orang yang diharapkan mampu memperbaikinya. Nah, lah kalau cerita semua orang, apa faedahnya? Nah, ini na'udzubillah. Imma namam, imma ghaibah. Nah, lah ini bahaya. Nah, ini demikian. Bahaya yang seperti ini. Maka tidak ada yang selamat dari lisan yang seperti ini. Na'udzubillah. Nah, maka di sini lihatlah. Sehingga dari sini penting sekali kita membahas, mempelajari tentang adab qada'il hajah dari sisi akidah, karena ini bisa menyebabkan sebabnya azab kubur. Sehingga dalam riwayat aktsaru adzabil qabri minal baul. Mayoritas orang diadab kubur dengan sebab kencing. Dengan sebab kencing. Loh kok bisa? Padahal bukan syirik ya. Padahal bukan syirik lah. Dari sini, naam ikhwani fillah rahimanakumullah, janganlah mencukupkan yang penting aku bertauhid. Aku tidak berbuat syirik lah. Sampai dengan antum betul-betul muttabi', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi. Kesalahan wajar kalau kita belum mempelajari. Naam. Namun ketika kita ini ada kesempatan belajar disia-siakan, ini kata Syekh rahimahullah, yakni fala yu'dzar bil jahl, tidak diberi uzur dengan kebodohan dia karena dia menyia-nyiakan belajar. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Qala rahimahullah, maka di sini hikmah kenapa di sini adab qada'il hajah diterapkannya kita adanya adab qada'il hajah, liyatamayyazal insanu alladhi karramahullah anil hayawan, yakni agar supaya membedakan manusia yang Allah telah muliakan dia daripada hewan-hewan. Nah, kalau hewan tidak ada aturan. Jadi kalau ada kuda lewat, koh nuwun sewu, nah, membuang kotoran di jalan, ya jangan dimarahi kudanya. Kuda tidak bersalah. Nah, ya, mereka tidak terkena adab, tidak terkena hukum. Nah, atau di Masjidil Haram, antum sholat Allahu Akbar, tiba-tiba hamamat, ya hamamah, yaitu apa namanya hamamah, burung dara itu banyak. Terbang tiba-tiba cek salam ke antum. Nah, salam kenal, salam tempel. Apa ini? Ya sudah gimana ini? Mau sujud tiba di depan, wah oh, sudah ada itulah. Jangan dimarahi. Nah, mereka tidak ada qada', tidak ada adab. Memang tidak terkena hukum. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini sehingga manusia dikenakan padanya adab-adab qada'il hajah dalam rangka membedakan manusia dengan hewan. Mam fadiduna dinun nadhafah wa dinut tuhur. Agama kita agama kebersihan dan agama yang suci. Naam. Wa hunaka adabun syar'iyyatun, dan di sana ada beberapa adab syariat syar'iyyah yang tuf'alu 'inda dukhulil khala, yang hendaknya dilakukan ketika seorang mau masuk ke WC. Wa hala qada'il hajah, dan keadaan ketika dia buang hajah. Wa 'indal khuruji minhu, dan ketika keluar darinya. Nah, ini supaya dipelajari, supaya semakin sempurna Islam kita dan semakin sempurna pula ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari sini kita akan mempelajari babul istinja wa adab qada'il hajah. Naam. Yang mana ini berisi tentang tadi adab-adab ketika mau masuk membuang hajah ke tempat buang hajah, ataupun juga ketika sedang buang hajah, dan hal-hal yang dilakukan ataupun dilarang ketika buang hajah serta setelah buang hajah bagaimana adab yang harus dilakukan. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang bismillah. Naam, karena terkait di sana ada adab yang wajib, yang sunnah, serta yang diharamkan dan dimakruhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita baca di malam hari ini ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi. Maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebenar-benar besar-besarnya. Dan sebelum kita mendengarkan adzan, kami ingatkan kembali kepada para thalabatul ilm, terkhusus para tulab kita yang baru mengalami liburan. Nah, datanglah ke tempat ini dalam keadaan hati sebagai thalibul ilm, karena jangan sampai diri antum di sini, hati antum di luar ma'had. Naam. Antum di sini bersama hati antum. Antum datang membawa amanah. Dari amanah yang besar, amanah dari Allah untuk menjalani, mengisi kehidupan antum dengan ibadah. Yang kedua, amanah dari orang tua antum. Mereka telah tega melepas antum, mengeluarkan biaya yang besar untuk kehidupan antum dan belajar antum, jangan disia-siakan dan dikhianati. Yang ketiga, amanah dari umat, di mana umat di sana menunggu-nunggu antum. Kapan antum bisa mengajari mereka? Kapan antum bisa mengajari mereka? Sehingga jadikanlah belajar antum di sini sungguh-sungguh. Nah, apa yang di rumah hilangkan. Antum di sini, di sini. Jangan berpikir yang di rumah. Nah, yang di rumah nanti kalau antum di rumah. Nah, lah itu yang harus dilakukan. Dengan demikian akan mudah. Kalau antum di sini, pikirannya di rumah atau di luar ma'had, belajarnya gagal. Belajarnya gagal. Pelajaran yang mudah kayak apapun gak masuk. Ya. Lebih-lebih kalau sudah jenuh, mudah untuk pergi dari pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa obatnya? Hati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-qalbu wi'aul ilm. Hati itu adalah wadah ilmu. Fal tas takhlis qalbak. Maka kosongkanlah hatimu. Artinya siapkanlah, bersihkanlah dari kotoran-kotoran selain ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ini kepada anak-anak kami, kami wasiatkan demikian. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua.